بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu yang paling penting, ilmu yang paling wajib, yaitu ma'rifatullahi azza wa jalla, mengenal Allah azza wa jalla melalui al-asma'ul husna, nama-nama Allah yang maha indah, was-sifatul ula, dan sifat-sifatnya yang maha mulia. Ini ilmu yang paling penting dalam hidup kita. Maka marilah kita perhatikan dengan baik. Ketika kita di majelis ilmu, tidak ada lagi suara, tidak ada lagi yang berbicara, tidak main HP, tidak tidur, tidak ketawa. Mari kita perhatikan dengan baik ilmu yang paling penting ini, ilmu untuk mengenal Allah melalui nama-namanya yang maha indah, yang kita ringkas dari kitab Fiqih Asmaul Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala. Kita akan masuki pembahasan nama Allah Al-Hafiz dan Al-Hafidh. Al-Hafidh serta Al-Hafidh, mungkin kita terjemahkan maha menjaga atau maha memelihara atau maha mengawasi. Nama Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dua nama ini, dua nama yang memiliki makna yang sama dalam beberapa ayat. Di antaranya kata Syekh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Rabbi 'ala kulli syai'in hafiz." Sesungguhnya Rabbku atas segala sesuatu hafiz, maha menjaga, maha memelihara, maha mengawasi. Surat Hud ayat 57. Juga firman Allah, wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh, dan Rabbmu terhadap segala sesuatu hafidhun, maha menjaga, maha memelihara, maha mengawasi. Surat Saba ayat 21. Juga firman Allah, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٌ. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali mereka, maka Allah maha mengawasi mereka. Dan engkau wahai Muhammad bukanlah wakil atas mereka. Surat Asy-Syura ayat ke-6. Kemudian firman Allah, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا, maka Allah sebaik-baiknya penjaga, sebaik-baiknya yang maha menjaga, حَافِظًا, وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, dan dia yang paling penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Wa kunna lahum hafizin, dan kami terhadap mereka hafidzin, yang maha menjaga, yang maha mengawasi, yang maha memelihara. Surat Al-Anbiya ayat 82. Dan juga firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikir dan kami pula yang menjaganya. Kami yang maha menjaganya. Surat Al-Hijr ayat ke-9. Al-dzikir di sini mencakup Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan hanya Al-Quran saja, tapi juga mencakup Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah, Allah menjaganya. Makanya senantiasa Allah jadikan di setiap zaman para ulama yang menjelaskan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis palsu. Allah menjaga al-hadis juga dengan para ulama. Kemudian Syekh menjelaskan, ini adalah dua nama yang menunjukkan sifat al-hifdhu. Sifat al-hifdhu yang bisa kita terjemahkan menjaga, memelihara, dan mengawasi. Kata Syekh, nama Allah Al-Hafiz dan Al-Hafiz yang di dalamnya terkandung sifat Al-Hifdhu mengandung dua makna. Yang pertama adalah Al-Hifdhu bi'ilmihi jami'al ma'lumat. Allah menjaga, memelihara, mengawasi dengan ilmunya terhadap seluruh maklumat, seluruh yang diketahui. Fala yagibu anhu syai'un minha, maka tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, dari penjagaan Allah, dari ilmu Allah. Wa fi muqabil dhalik an-nisyan, lawannya adalah an-nisyan, lupa. Wa qad nazzalallahu nafsahu anhu likamali ilmihi wa hifdhihi, dan Allah telah mensucikan dirinya dari sifat lupa karena sempurnanya ilmu Allah dan penjagaan Allah. Sebagaimana firman Allah, wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidaklah lupa. Surat Maryam ayat 64. Qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadillu rabbi wala yansa. Ia berkata, ilmunya di sisi Rabbku, di dalam sebuah kitab, Rabbku tidaklah tersesat atau tidak bodoh dan tidak pula lupa. Surat Thaha ayat 52. Ahsahu Allahu wa nasuh, Allah menghitungnya, mencatatnya, sedangkan mereka melupakannya. Surat Al-Mujadilah ayat ke-6. Baik, jadi ini makna yang pertama. Allah Azza wa Jalla menjaga kita, mengawasi kita, memelihara kita dengan ilmunya. Allah maha mengetahui semua tentang kita, tentang seluruh makhluknya. Tidak ada yang tersembunyi darinya sedikitpun. Dan lawan daripada sifat ini adalah lupa. Allah tidaklah lupa. Tetapi jemaah sekalian, perlu saya ingatkan, makna lupa di dalam Al-Quran yang disandarkan kepada Allah memiliki dua makna. Yang pertama adalah yang disebutkan oleh Syekh dalam pembahasan ini. Lupa artinya tidak mengetahui atau ilmunya terlupakan. Itu tidak mungkin pada Allah. Allah tidak akan pernah lupa. Sedangkan kita, kita terhadap ilmu berawal dari tidak tahu. Lalu kita belajar, kemudian kita jadi tahu. Kemudian banyak yang kita lupa. Yang tidak kita lupa apa? Yang telah kita hafalkan. Yang telah kita hafalkan. Makanya jemaah sekalian, penting menuntut ilmu itu menghafal. Menghafal ilmu sangat penting sekali. Kalau enggak dihafal, kita lupa. Yang sudah kita hafal saja sering kita lupa, apalagi yang enggak dihafal. Kita sudah tahu tapi kita enggak hafal, lupa. Tapi kalau kita hafalkan, maka lebih sulit untuk lupa. Ya. Itulah ilmu kita, ilmunya manusia. Sedangkan ilmu Allah, Allah yang Maha mengetahui tidak pernah didahului oleh kebodohan dan tidak akan pernah lupa. Ilmu Allah adalah ilmu yang sempurna. Tidak pernah Allah lupa. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, surat Maryam ayat ke-64, wa ma kana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak akan lupa. Rabbmu tidaklah lupa. Baik, ini makna yang pertama, melupakan ilmu. Makna yang kedua, lupa artinya meninggalkan. Lupa artinya meninggalkan. Ini ada dalam surat At-Taubah, ada dalam beberapa ayat, di antaranya di surat At-Taubah, ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik. Kata Allah, nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Maka melupakan di sini adalah sifat Allah. Tapi maknanya bukan Allah tidak tahu tentang mereka, atau enggak tahu lagi, hilang ilmu Allah tentang mereka, tidak. Maknanya adalah tarakahum finnar, Allah tinggalkan mereka di neraka. Itu makna lupa yang kedua, dan itu sifat Allah. Allah melupakan orang yang melupakannya, yaitu orang-orang munafik, ataupun orang-orang kafir, ataupun para pendosa. Dan itu menurut bahasa Arab. Memang menurut bahasa Arab, lupa itu mengandung dua makna tersebut. Dan itu bukan takwil. Bukan takwil dalam artian mengeluarkan makna kepada makna yang bukan maknanya. Mengeluarkan makna yang sebenarnya kepada makna yang bukan makna sebenarnya. Bukan takwil seperti itu namanya takwil fasid, atau yang lebih tepat disebut tahrif, penyelewengan. Sebagaimana sudah pernah kita bahas di pembahasan pengantar-pengantar kitab ini, di antara penyimpangan adalah tahrif, menyelewengkan makna, tahriful makna. Jadi apa itu tahriful makna? Mengeluarkan maknanya dari zahir. Mengeluarkan maknanya dari makna zahir kepada makna yang lain tanpa berdasarkan dalil. Itu tidak boleh. Sering kita contohkan seperti mengeluarkan makna tangan kepada makna kekuatan. Maksudnya kata mereka, maksudnya bukan tangan, itu adalah kekuatan. Allah enggak punya tangan. Maksud tangan adalah kekuatan. Begitu pula istiwa, mereka tafsirkan dengan istaula. Bukan Allah di atas, kata mereka, di atas arsy, tapi berkuasa di atas arsy. Tapi Allahnya tidak ada di atas arsy. Maka itu takwil yang batil. Takwil yang batil lebih pantas tahrif. Itu takwil atau tafsir yang batil yang lebih pantas disebut tahrif. Jadi jemaah sekalian, menafsirkan Allah melupakan mereka dengan meninggalkan itu bukan takwil yang batil, tapi itu memang makna bahasa Arabnya. Memang makna bahasa Arabnya Allah melupakan mereka artinya Allah meninggalkan mereka. Baik, jadi melupakan itu ada dua makna. Yang pertama bukan sifat Allah, yaitu melupakan ilmu yang sudah Allah ketahui, itu bukan sifat Allah, tapi sifat makhluk. Yang kedua, melupakan dengan makna meninggalkan orang-orang kafir di neraka atau orang-orang munafik, maka itu adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Termasuk makna ini kata Syekh adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga makhluk pada amalan-amalan mereka. Maksudnya apa? Seluruh amalan makhluk diawasi oleh Allah, diketahui oleh Allah, dan dicatat oleh para malaikat yang Allah perintahkan. Bahkan telah tercatat di Allahul Mahfuz seluruh amalan kita. Seluruh apapun yang terjadi, seluruh makhluk, amalannya, perbuatannya, gerakannya, semuanya sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Adanya sebutir pasir, sebutir pasir itu bergerak, itu sudah tercatat. Bergeraknya berapa sentimeter, dihembus oleh angin, itu sudah tercatat, detail tercatat. Adanya selembar daun yang jatuh dari pohonnya, bagaimana bentuknya dia jatuh, berapa menit dari atas sampai ke bawah, itu sudah dicatat, diketahui oleh Allah Azza wa Jalla secara detail. Manusia dan seluruh perbuatan kita sudah dicatat. Dicatat di Allahul Mahfuz, dan juga nanti malaikat mencatatnya menjadi amal baik atau amal soleh. Jadi ini maksud masuk di dalam makna nama Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Sebagaimana firman Allah, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur, wa kullu saghiri wa kabiri mustatar. Dan semua yang mereka lakukan sudah terdapat di dalam catatan-catatan, yaitu catatan takdir. Setiap yang kecil maupun yang besar, semuanya tercatat. Surat Al-Qamar ayat 52-53. Dan juga firman Allah, wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian ada para malaikat penjaga. Maksudnya para malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Para malaikat yang mulia yang mencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Infitar ayat 10-12. Jadi dua catatan ini termasuk di dalam makna sifat Allah Al-Hifdhu, menjaga, memelihara, dan mengawasi. Yaitu semua yang terjadi di muka bumi ini sudah tercatat di Allahul Mahfuz. Kemudian amal baik kita, amal buruk kita dicatat juga oleh para malaikat yang Allah perintahkan untuk mencatatnya. Ya, tidak ada yang tersisa. Semuanya dicatat, dijaga. Ya. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, yang dimaksud dengan Allah Al-Hafidh dan Al-Hafidh adalah annahu ta'ala al-hafidh lil makhluqat min sama'in wa ardin wa ma fihima. Bahwasannya Allah menjaga seluruh makhluk, langit, bumi, maupun apa yang ada di antara keduanya. Allah jaga. Allah jaga sampai kapan? Sampai waktu yang telah Allah tentukan. Dia tidak akan hilang, dia tidak akan musnah, kecuali sampai waktu yang telah Allah tentukan. Dan menjaga itu semuanya sama sekali tidak memberatkan Allah. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Menjaga langit dan bumi itu. Begitu pula menjaga apa yang ada di antara keduanya. Sama sekali tidak melemahkan atau membuat Allah lelah, capek, tidak. Wa yumsiku as-samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi'idznihi. Dan Allah menahan langit sehingga tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izin Allah. Subhanallah. Kita lihat langit bisa berdiri kokoh di atas kita tanpa kelihatan ada tiangnya. Maka Allah yang menjaganya. Surat Al-Hajj ayat ke-65. Jadi jemaah sekalian, ini makna yang kedua, yaitu Allah menjaga seluruh makhluk. Begitu pula Allah menjaga kitabnya. Sebagaimana ayat tadi surat Al-Hijr ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikir dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Makanya jemaah sekalian, tidak ada seorang pun yang menyelewengkan Al-Quran kecuali umat akan tahu. Banyak kan? Mushaf Al-Quran palsu, ada ayat ditambahkan, dikurangi, tapi akan segera diketahui mana yang asli dan mana yang palsu. Iya. Sehingga jemaah sekalian, sampai hari ini kita masih dengan mudah mendapatkan Al-Quran yang asli tanpa ada perubahan sedikit pun. Subhanallah. Ini sebenarnya juga bukti kebenaran Islam, bukti kebenaran Al-Quran. Buktinya apa? Al-Quran satu huruf pun tidak ada yang berubah. Sejak diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sampai hari ini, satu huruf pun tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Jangankan satu kata, satu huruf pun tidak ada yang berubah. Makanya ulama sampai pada kata sepakat, orang yang mengingkari satu huruf Al-Quran, dia kafir. Jangankan mengingkari satu kata, atau satu ayat, atau satu hukum yang terdiri dari banyak ayat. Contohnya mengingkari hukum jilbab. Mengingkari satu huruf saja sudah kafir. Apalagi mengingkari satu hukum yang terdiri dari banyak sekali ayat yang menjelaskannya, yang sudah jelas. Karena tidak ada yang berubah, satu huruf pun sampai hari ini. Itulah sebabnya jemaah sekalian, Al-Quran itu mudah dihafal. Jadi Allah menjaga Al-Quran bukan menjaga begitu saja, tapi dengan sebab-sebab. Sebabnya apa? Adanya para ulama dan para penghafal Al-Quran. Begitu pula hadis. Allah bukan menjaga begitu saja, ada sebab-sebab. Sebabnya adalah para ulama ahli hadis yang kalau belajar ilmu semangat, gak tidur. Jangan tidur ya. Baik. Jadi ini tercakup di dalam makna yang kedua. Allah menjaga Al-Quran dan hadis seperti janji Allah dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Dan ini juga hikmahnya mengapa Al-Quran dijadikan sebagai kitab yang terakhir, bukan kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu Allah tidak berikan jaminan penjagaan. Oleh karena itu hari ini kita tidak bisa memastikan, sulit memastikan mana Injil yang asli, mana yang palsu, mana ayat yang asli, mana yang sudah mereka rubah-rubah. Kecuali kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran, mungkin kita katakan itu ayat Injil yang asli. Bahkan sangat banyak sekali di dalam kitab Injil hari ini bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dan Allah mengatakan, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Andai kitab itu berasal dari selain Allah, maka mereka akan dapati di dalamnya pertentangan yang banyak. Kalau antum mau tahu pertentangan yang ada dalam kitab Injil antara satu ayat dengan ayat yang lain, bacalah kitab buku The Choice karya Ahmad Dedat. Itu saya baca udah betul belum ya? Tertulis The Choice karya Ahmad Dedat. Ada terjemahannya, ada buku terjemahannya. Ya. Jadi beliau sebutkan di situ pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Ya. Karena mereka sudah tambah-tambahi. sudah mereka rubah-rubah. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, muncul di dalam agama Nasrani itu satu metode tafsir Bible. Metode tafsir Bible yang mereka munculkan agar supaya Bible itu masih bisa diterima. Masih bisa diterima, walaupun kelihatannya sudah enggak masuk akal, bertentangan dengan satu ayat dengan ayat yang lain, bertentangan dengan akal sehat, supaya bisa diterima, maka mereka mencoba untuk menafsirkannya. Bagaimana cara menafsirkannya? Menafsirkan suka-suka kita. Nah, itulah yang diambil oleh orang-orang liberal untuk menafsirkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu masih asli, gak ada yang gak masuk akal, gak ada yang bertentangan dengan akal sehat. Tidak ada pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi gak memerlukan metode seperti itu. Jadi metode itulah yang diadopsi oleh orang-orang liberal. Apa istilahnya itu? Ada yang ingat istilahnya? Metode tafsir mereka. Apa? Hermeneutika. Ya. Hermeneutika. Jadi itu asalnya dari Nasrani. Kemudian orang-orang Islam ini pergi belajar ke Amerika, ke Kanada, ke Belanda, pulang bawa gelar master, doktor, profesor, lalu diangkat menjadi rektor di Universitas Islam di Indonesia dan di tempat-tempat lain. Iya. Makanya jangan heran kemarin muncul penafsiran zina itu halal. Yang penting sama-sama suka dan gak ketahuan orang. Itu disertasi doktor kan? Itu karena metode tafsir hermeneutika, mencontoh Nasrani. Mereka lupa Al-Quran ini Allah jaga, gak ada perubahan. Masih asli. Sedangkan orang-orang Nasrani memerlukan tafsir itu supaya kitabnya masih tetap bisa dianggap suci. Tidak ada campur tangan manusia. Iya. Jadi inilah hikmahnya mengapa Al-Quran Allah jadikan sebagai penutup kitab-kitab sebelumnya. Karena Allah memberikan jaminan penjagaan terhadapnya, tidak ada perubahan. Dan dengan mudah anak-anak kita menghafal. Masalahnya anak kita hafal, kita enggak hafal. Kemudian Syekh juga menjelaskan, termasuk makna Allah menjaga hamba-hambanya adalah dua bentuk penjagaan, umum dan khusus. Umum dan khusus. Termasuk makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Hafiz dan Al-Hafiz adalah dua bentuk penjagaan, umum dan khusus. Umum artinya apa? Allah memberikan kemudahan dalam urusan-urusan dunia sehingga kita menggapai kemaslahatan dunia. Apakah itu berupa makanan, minuman, udara, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan darurat hidup kita maupun hajat. Darurat itu kalau enggak ada kita mati. Hajat itu adalah kebutuhan, walaupun tidak sampai membuat kita mati saat kita tidak mendapatkannya. Dan ini juga disebut hidayah ammah, al-hidayah al-ammah, hidayah yang bersifat umum. Allah berikan hidayah kepada makhluk untuk mengetahui kemaslahatan hidupnya di dunia. Hidayah bersifat umum. Ini diberikan bukan hanya kepada orang beriman, tapi juga kepada orang kafir. Sebagaimana Allah sebutkan surat Thaha ayat 50, Alladzi a'ta kulla syai'in khalqah, thumma hada. Allah yang memberikan segala sesuatu kepada makhluknya, kemudian Allah memberikan hidayah kepada seluruh makhluk. Maksud hidayah kepada seluruh makhluk adalah hidayah untuk kemaslahatan dirinya di dunia. Seluruh makhluk dapat. Iya. Ini makna yang pertama. Makanya orang-orang kafir pun mengetahui apa yang maslahat untuk mereka di dunia ini, seperti makanan yang sehat, minuman yang sehat, dan lain-lain. Allah berikan hidayah semuanya. Makanya jemaah sekalian, bayi yang baru lahir, tanpa kita ajari pun, dia mengerti makanannya adalah air susu ibunya. Dan dia tahu caranya untuk memakannya atau meminumnya. Itu Allah berikan hidayah. Dan itu kepada semuanya, baik muslim maupun kafir, bahkan hewan sekalipun. Ya. Ini penjagaan yang bersifat umum. Yang kedua, penjagaan yang bersifat khusus, yaitu hifdzuhu li auliyaillahi azza wa jalla. Penjagaan Allah terhadap para walinya. Para wali, yaitu kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang Allah cintai, bukan sekedar diberikan hidayah yang umum. Diberikan hidayah yang umum, kemudian ditambah hidayah yang khusus. Yaitu Allah jaga keimanan mereka, agama mereka, dari berbagai macam syubhat maupun syahwat. Syubhat dan fitnah-fitnah yang menyesatkan dan syahwat yang membinasakan. Ini penjagaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Allah jaga mereka dari keburukan akhirat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Inilah yang tercakup dalam makna Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat ke-38 Allah berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hidayah yang kedua ini, atau penjagaan Allah dalam makna yang kedua, yang khusus, itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Penjagaan Allah kepada orang-orang yang beriman dari syahwat dan syubhat itu berbeda-beda. Apa yang menentukan perbedaannya? Yang menentukan adalah keimanan kita, tingkat keimanan. Semakin kuat keimanan kita, semakin besar Allah berikan penjagaan kepada kita. Iya, jadi harus ada juga usaha dari kita. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Artinya, semakin kita beriman dan bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, semakin besar penjagaan Allah kepada kita. Sekali lagi jemaah sekalian, penjagaan di sini mencakup penjagaan umum dan penjagaan khusus. Adapun penjagaan umum hanya Allah berikan kepada orang kafir. Sedangkan penjagaan khusus diberikan kepada orang-orang beriman saja. Dan juga sekaligus penjagaan umum, dua-duanya. Iya. Kemudian Syekh menyebutkan dalil-dalil bagaimana agar kita mendapatkan penjagaan Allah yang khusus, bukan sekedar umum, tapi juga yang khusus. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal hafidhuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Dan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah. Dan berilah kabar gembira terhadap orang-orang beriman tersebut. Surat At-Taubah ayat 112. Ini sifat-sifat mereka yang Allah berikan penjagaan khusus. Mereka menjaga batasan-batasan Allah. Mana yang halal, mana yang haram, mereka jaga. Juga firman Allah, hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz man khasyir rahmana bil ghaib waja'a biqalbin munib. Inilah yang telah dijanjikan kepada kalian, kepada setiap orang yang selalu bertobat kepada Allah, orang yang menjaga, menjaga hukum-hukum Allah, yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Penyayang, dalam keadaan dia tidak melihat Allah, dan dia datang kepada Allah dengan hati yang selalu kembali kepada Allah, yang selalu bertobat. Surat Qaf ayat 32-33. Kemudian Syekh mengingatkan kita, yang terbesar yang harus kita jaga agar kita mendapatkan penjagaan khusus dari Allah adalah tauhid. Adalah tauhid. Kita jaga tauhid kita dari dua hal. Nawaqiduhu wa nawaqisuhu. Dari pembatal-pembatalnya dan pengurang-pengurangnya. Ini yang terbesar yang harus kita jaga. Menjaga tauhid. Dari dua hal. Yang pertama, pembatal-pembatalnya. Apa itu pembatal tauhid? Dosa-dosa kesyirikan dan kekafiran. Jadi disinilah jemaah sekalian pentingnya belajar. Kita gak akan bisa mendapatkan penjagaan Allah yang khusus kalau kita gak belajar lalu kita amalkan. Kita belajar pembatal-pembatal keislaman untuk kita jauhi. Itu cara mengamalkannya, yaitu dengan menjauhinya. Yang kedua, kita jaga tauhid kita dari pengurang-pengurangnya atau dosa-dosa yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid. Dosa apa itu? Semua dosa. Semua perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba, selama itu bukan kesyirikan dan kekafiran, itu mengurangi tauhidnya. Jadi barang siapa menjaga tauhidnya dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menjaganya. Begitu pula menjaga syiar-syiar Islam. Dan syiar Islam terbesar setelah tauhid adalah solat. Oleh karena itu Allah berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah solat-solat dan jagalah solat asar. Jadi solat asar disebut secara khusus. Dan berdirilah menghadap Allah dengan khusyuk. Surat Al-Baqarah ayat 238. Jadi perintah khusus menjaga solat agar kita mendapatkan penjagaan Allah yang khusus, bukan sekedar penjagaan umum. Begitu pula menjaga pendengaran, penglihatan, dan hati. Sebagaimana firman Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ula'ika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Surat Al-Isra ayat ke-36. Jemaah sekalian, bagaimana caranya menjaga pendengaran, penglihatan, dan hati? Caranya adalah pendengaran, penglihatan, dan hati kita tidak melakukan apapun kecuali berdasarkan ilmu. Kecuali berdasarkan ilmu. Apa yang kita lakukan berdasarkan ilmu. Yang menyelisihi ilmu tidak boleh kita dengarkan, tidak boleh kita lihat, tidak boleh kita jadikan sebagai keyakinan hati. Kenapa tiga anggota tubuh ini disebut secara khusus? Pendengaran, penglihatan, dan hati. Karena tiga anggota tubuh inilah yang kita gunakan menuntut ilmu. Menuntut ilmu dengan mendengar, melihat, dan memahami dengan hati. Menghafal dengan hati. Ini rahasia. Mengapa tiga anggota tubuh ini, kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban secara khusus. Karena tiga anggota tubuh ini adalah pintu masuknya ilmu. Mendengarkan, melihat, membaca, menghafalkan dan memahami. Itu dengan pendengaran, penglihatan dan hati. Itulah sebabnya di majelis ilmu mata jangan ditutup. Telinganya dibuka. Mata jangan ditutup, telinganya dibuka. Iya. Ini akan Allah minta pertanggungjawaban kelak. Dan juga termasuk makna ayat ini kata para ulama, termasuk makna ayat ini adalah setiap amalan kita akan ditanya. Setiap amalan kita akan ditanya berdasarkan ilmu atau tidak. Begitu pula sebaliknya, setiap ilmu kita akan ditanya diamalkan atau tidak. Jadi dua hal ini ditanya. Oleh karena itu kita harus berilmu dan beramal. Kita harus berilmu dan beramal. Orang yang berilmu tanpa beramal, maka dia melakukan kesalahan. Orang yang beramal tanpa ilmu, dia juga melakukan kesalahan. Yang paling parah adalah tidak punya ilmu, tidak punya amalan juga. Jadi jangan sampai ada orang berprinsip, daripada banyak tahu nanti banyak dosa. Justru dosanya lebih besar. Tidak ada ilmunya karena dia enggak mau belajar, tidak pula ada amalannya. Kecuali kita sudah berusaha belajar, tapi ilmunya belum sampai di situ, belum ketemu. Orang seperti inilah yang mudah-mudahan diberi uzur oleh Allah, diberi pemaafan karena dia belum tahu. Tapi kalau sengaja enggak mau belajar, itu malah dapat dosa dua kali, double. Dosa tidak mau belajar, dosa pula tidak mau mengamalkan. Iya, jadi ini rahasia. Mengapa tiga anggota tubuh ini yang akan ditanya oleh Allah? Karena tiga anggota tubuh ini adalah pintu masuk ilmu. Iya. Kemudian juga menjaga kemaluan. Ini Allah sebutkan secara khusus. Agar kita mendapatkan penjagaan khusus dari Allah, maka kita harus menjaga kemaluan. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 5-7 Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِذُونَ. Dan mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluan mereka. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau pasangan-pasangan mereka, atau terhadap wanita-wanita budak mereka. Wanita-wanita budak mereka. Fa innahum ghairu malumin. Maka sesungguhnya mereka tidak tercelah atas itu. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Maka siapa yang mencari selain hal itu, selain yang dihalalkan, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi jemaah sekalian, jika kita ingin mendapatkan penjagaan Allah yang khusus, bukan sekedar penjagaan umum, tapi juga penjagaan khusus, dan penjagaan umum pun menjadi semakin baik ditambah dengan penjagaan khusus dari Allah, maka Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk menjaga kemaluan, kecuali terhadap pasangan yang sah. Iya. Kemudian Syekh mengingatkan, tidak ada yang menjaga kita. Pada hakikatnya tidak ada yang menjaga kita dalam urusan agama ataupun dalam urusan dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun satpam penjaga rumah kita, itu hanya sebab. Itu hanya sebab. Pada hakikatnya, yang menjaga rumah kita adalah Allah. Yang menjaga rumah kita adalah Allah. Iya. Pada hakikatnya, tidak ada yang menjaga kita, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia, kecuali Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, hendaklah hati kita selalu bergantung hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah sebaik-baiknya penjaga dan dia yang paling penyayang. Surat Yusuf ayat ke-64. Demikian pula jemaah sekalian, agar kita mendapatkan penjagaan Allah, yaitu penjagaan yang umum dan khusus, dua-duanya. Maka hendaklah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u ha'ula'i da'awat hina yumsi wa hina yusbih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa-doa ini ketika masuk waktu sore dan ketika masuk waktu pagi. Jadi jemaah sekalian, ini baca setiap hari, setiap pagi dan petang. Jadi ini termasuk zikir pagi petang, baca doa ini. Bagaimana doanya? Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an uqtala min tahti. Artinya, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiyah, keselamatan, kebaikan, keamanan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepadamu pemaafan dan afiyah pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Allahumma stur aurati. Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Wa amin rawati. Dan berikan rasa aman terhadap rasa takutku. Maksudnya hilangkan rasa takutku, berganti dengan rasa aman. Tidak ada yang mengancam, tidak ada yang kita takutkan. Allahumma ihfazni min bayni yadayya. Ya Allah, jagalah aku dari arah depanku. Wa min khalfi, dan dari arah belakangku. Wa an yamini, dan dari arah kananku. Wa an shimali, dan dari arah kiriku. Wa min fawqi, dan dari arah atasku. Wa a'udhu bi azamatika an uqtala min tahti. Dan aku berlindung dengan keagunganmu dari disambar dari arah bawahku. Inilah jemaah sekalian, hendaklah kita baca setiap pagi dan petang doa memohon penjagaan untuk jemaah sekalian. Mungkin kita cukupkan dulu, barangkali ada tanya jawab, saya persilahkan. Pembahasan berikutnya cukup panjang, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Allahumma sayyiban nafiah, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Enggak ada pertanyaan? Hah? Apa lanjut aja? Ada? Baik. Kalau enggak ada pertanyaan, saya lanjut aja. Bismillah. Kalau kita tetap datang ke kajian meski hujan seperti ini, naik motor dan pakai jas hujan, apakah termasuk takalluf? Kalau tidak membahayakan, insyaallah tidak termasuk takalluf. Kalau tidak membahayakan, insyaallah tidak termasuk memberat-beratkan diri. Iya. Tidak mengapa insyaallah. Kecuali kalau membahayakan atau sangat memberatkan, maka mungkin bisa cari alternatif lain. Alhamdulillah Allah telah mudahkan kita dengan adanya rekaman-rekaman. Iya. Apa yang dimaksud dengan penjagaan umum berupa hidayah kepada orang kafir? Maksudnya adalah Allah berikan hidayah kepada mereka sehingga mereka mengetahui kemaslahatan duniawi mereka. Kemaslahatan duniawi mereka. Iya. Ini bukan hanya orang beriman, orang kafir pun Allah berikan. Orang kafir pun Allah berikan sehingga mereka dalam hal duniawi merasa lebih nyaman, lebih baik. Ya, contohnya bagaimana model rumah lebih dibaguskan, fasilitas-fasilitas komunikasi. Itu hidayah dari Allah untuk mereka untuk mengetahui mana yang lebih bagus, mana yang lebih bermaslahat. Ini hidayah yang bersifat umum. Allah berikan bukan hanya kepada orang yang Allah cintai, tapi juga kepada orang yang Allah benci. Dan Allah berikan bukan sebagai tanda Allah mencintai mereka, tidak. Bahkan bisa jadi sebaliknya, itu bagian dari azab yang disebut dengan apa? Istidraj. Allah berikan petunjuk kepada mereka dalam hal duniawi sehingga duniawinya semakin mudah, semakin lancar, tapi enggak bersyukur. Tapi tidak bersyukur. Kalau orang beriman, dia bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan, bukan hanya kebaikan dunia saja. Awalnya bagi orang beriman itu hanya kebaikan dunia, ketika dia syukuri menjadi kebaikan akhirat. Sedangkan bagi orang-orang kafir, awalnya kebaikan dunia, tapi mereka tidak syukuri menjadi keburukan di akhirat. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kita syukuri, itu hanyalah bencana di akhirat. Sebagaimana kata para ulama dahulu, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, maka itu pada hakikatnya hanyalah bencana, hanyalah musibah. Iya. Jadi jangan kita terpengaruh, maksudnya terpesona, terpedaya melihat orang-orang kafir yang maju dalam hal duniawi. Dan faktanya banyak umat Islam seperti itu, silau melihat kemajuan duniawi orang-orang kafir. Dia lupa mereka adalah orang-orang bodoh dalam hal agama, dalam hal akhirat mereka. Demi mengejar dunia ini, mereka korbankan akhirat mereka. Iya. Ada pertanyaan lain, silakan. Baik. Kita memahaminya seperti apa gitu? Apakah kalau dijaga itu tidak diberi ujian, terus dia lolos, terus Allah dengan dia lolos ujian itu, dia maksudnya mau dijaga gitu? Baik. Ya. Jadi pertanyaan beliau, ada orang diuji sampai enggak kuat, diuji. Jemaah sekalian, pertama harus dipahami, Allah tidak akan pernah menguji kita atau menimpakan kepada kita sesuatu yang tidak sanggup kita hadapi. Tidak akan pernah, atau di luar batas kemampuan kita. Sebagaimana telah Allah tegaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi tidak ada orang seperti itu sebenarnya. Yang enggak kuat ujian sebenarnya tidak ada. Kalau dia mau berusaha dan minta tolong kepada Allah. Jadi itulah solusinya. Ujian apapun, musibah apapun yang menimpa kita dihadapi dengan usaha, yaitu kesabaran dan meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia tidak lolos ujian? Bisa jadi kurang usahanya, bisa jadi kurang permohonannya agar ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia usaha, Allah berjanji akan menolongnya. Kalau dia bertawakal, bergantung hati kepada Allah dan bermohon kepada Allah, Allah berjanji akan menolongnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh berusaha di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Itu janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah penolongnya. Artinya pasti Allah tolong. Jadi kalau seseorang itu berusaha, bertawakal dan mohon pertolongan kepada Allah, pasti, tidak mungkin tidak, dia akan lulus ujian. Dia akan lulus ujian. Tapi jemaah sekalian, kalau dia enggak usaha, dia enggak berusaha untuk bersabar, dia tidak pula bergantung dan bermohon kepada Allah, ya dia enggak akan lulus. Ketika dia ditimpa musibah, kemudian dia tidak sabar, ketahuilah dia telah mendapatkan musibah yang lebih besar. Yaitu tidak sabar itu adalah musibah yang lebih besar, musibah pada agamanya. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada orang seperti itu. Tidak ada orang yang tidak kuat menghadapi ujian. Adanya orang yang tidak ditolong oleh Allah. Nah, tinggal kita lihat apa faktor-faktor dia tidak ditolong. Dia kurang usaha atau bahkan tidak mau usaha sama sekali untuk bersabar, atau kurang tawakal atau tidak tawakal sama sekali, tidak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, barangkali seperti itu, wallahu alam. Bakti apakah bagi kedua orang tua yang sangat besar di sisi Allah? Doa, mendoakan kebaikan untuk orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun sudah wafat. Ini adalah termasuk sebesar-besar bakti anak kepada orang tua. Yang kedua, berdakwah, mengajak mereka kepada kebaikan dan melarang mereka dari kemungkaran. Tentu berdakwah dengan penuh kelembutan, hikmah dan lain-lain, dengan ilmu dan lain-lain kalau mereka masih hidup. Kemudian berbuat baik dalam semua bentuk kebaikan. Dalam semua bentuk kebaikan, terutama kebaikan untuk akhirat. Ajak mereka pergi haji, ajak mereka pergi umroh, ajak mereka ke majelis ilmu. Itu termasuk sebesar-besarnya bakti anak kepada orang tua. Kemudian kebaikan yang sifatnya dunia. Kalau kita lihat rumah mereka butuh diperbaiki, kita perbaiki. Kalau perlu berikan yang baru. Kita lihat mereka butuh mobil, kita belikan mobil. Kalau perlu belikan yang paling bagus, semampu kita. Kalau kita mampu, kenapa tidak? Belikan yang paling bagus. Semuanya dalam urusan dunia, selama kita mampu dan tidak bertentangan dengan syariat. Dan tidak bertentangan dengan syariat. Begitu pula termasuk berbakti kepada orang tua adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga besar orang tua, dengan kakek nenek kita, baik dari ayah maupun ibu, atau paman bibi kita, baik dari ayah maupun ibu. itu termasuk bakti kepada orang tua, terutama setelah mereka wafat. Iya. Kiat agar istiqamah di jalan Allah pada zaman ini, yaitu zaman fitnah, terutama fitnah syubhat dan fitnah syahwat wanita. Bagi wanita ya fitnah laki-laki. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan surat As-Sajdah ayat ke-24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam. Para imam maksudnya orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami. Jadi kata Allah, kami tinggikan derajat mereka. Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi Allah meninggikan derajat kita dengan sabar dan yakin. Kenapa jemaah sekalian? Karena sabar itulah senjata menghadapi godaan syahwat. Dan keyakinan itulah senjata menghadapi gempuran syubhat. Pertanyaannya, bagaimana mencapai tingkat kesabaran dan keyakinan tersebut? Pertama, mendalami ilmu agama. Yang kedua, berusaha, berjuang, mengamalkan ilmu tersebut. Apapun rintangannya, bagaimanapun beratnya. Yang ketiga, banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang keempat, jauhi sebab-sebab fitnah itu. Jauhi sebab-sebabnya. Jauhi sebab-sebabnya. Dan cari solusinya. Contohnya, menjauhi fitnah wanita. Ya, jauhi sebabnya. Yaitu jaga mata kita. Jangan biarkan mata kita melihat wanita-wanita yang bukan istri kita, bukan mahram kita, baik melalui dunia maya maupun dunia nyata. Jauhi sebab-sebabnya. Solusinya apa? Menikah. Sudah menikah masih juga menikah lagi. Dan seterusnya sampai penuh slotnya. Begitu pula menjauhi sebab-sebab yang menjerumuskan dalam syubhat. Contohnya apa sebab menjerumuskan dalam syubhat? Di Facebook dia like Ustadz Syubhat. Dia nonton videonya. Dia buka YouTube-nya. Itu namanya mencari masalah. Mencari syubhat. Jangan didengarkan ceramahnya. Jangan dibaca bukunya. Jangan dihadiri majelisnya. Jangan dijadikan dia sebagai guru. Dan itu dilarang oleh Allah. Perhatikan surat Ali Imran ayat ke-7. Fa'ammal ladhina fi kulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ubtiga'al fitnah wabtiga'at ta'wilih. Orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kesesatan, maka mereka akan mencari dalil-dalil yang mutasyabih, yang bisa dibuat syubhat, mutasyabih, yang orang banyak belum ngerti hakikat dalil tersebut, sehingga dia bisa jadikan dalil itu untuk menyesatkan manusia dan membuat penafsiran tersendiri, yaitu penafsiran yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi subhanallah jemaah sekalian, ayat ini Allah ingatkan, ada orang-orang menyesatkan manusia tapi dengan dalil. Hati-hati. Ini peringatan dari Allah. Ada orang-orang menyesatkan manusia dengan dalil. dengan dalil Al-Quran, As-Sunnah, atau perbuatan-perbuatan salaf. Bagaimana caranya? Mereka membuat penakwilan tersendiri, pemahaman yang berbeda dengan generasi salaf. Nah, jemaah sekalian, tentang ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau menyebutkan sebuah hadis. Menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallah fahdharuhum." Kalau kamu lihat ada orang-orang yang mencari dalil-dalil mutasyabih, ayat-ayat dan hadis yang tidak dipahami oleh banyak orang, mereka manfaatkan untuk dijadikan syubhat, untuk menyesatkan manusia. Maka mereka itulah yang Allah maksudkan dalam ayat ini, fahdharuhum, jauhi mereka. Jauhi mereka artinya apa? Jangan dijadikan teman dekat, jangan dijadikan teman diskusi, jangan dijadikan guru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jauhi mereka. Beliau tidak mengatakan ambil baiknya buang buruknya. Beliau suruh jauhi mereka. Ini sebab manusia terjerumus dalam syubhat karena salah memilih guru. Ini juga sebab gagal berhijrah. Berhijrah dari maksiat menuju kepada bid'ah. Harusnya dari maksiat menuju kepada sunnah, tapi karena salah memilih guru, hijrahnya pun gagal. Iya. Mungkin ini sebab-sebab untuk menjauhi fitnah, syubhat dan syahwat. Salam. Salam. Baik, jadi pertanyaan beliau, bagaimana kita mengenal dan selamat dari ustadz yang menyebarkan kesesatan atau syubhat, begitu Pak ya? Baik, cara mengenalnya, pertama tentu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dijaga dan dijauhkan dari da'i-da'i yang mengajak kepada kesesatan. Jamaah sekalian, hati-hatilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum qadhafuhu fiha. Ada para da'i yang menyeru di pintu-pintu jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka para da'i loh, tapi menyerunya ke pintu-pintu jahannam. Siapa yang mengikuti mereka, maka akan mereka jerumuskan dalam neraka jahannam. Jadi, agar selamat dari mereka, yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta dijauhkan dari mereka. Minta tolong kepada Allah agar dipertemukan dengan kebenaran dan orang-orang yang mengajarkan kebenaran yang sejati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengenal mereka? Maka caranya ada dua. Caranya ada dua. Yang pertama adalah, kita harus mendalami ilmu tentang usul ahli sunnati wal jamaah. Prinsip-prinsip pokok, prinsip-prinsip akidah dan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Kalau kita punya ilmu ini, maka kita bisa menilai orang dengan ilmu ini. Makanya dikatakan para ulama, i'rifil haq ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, maka kamu akan kenali siapa pengikut kebenaran. Jadi kita pelajari, kita perdalam. Misalkan kita pelajari buku Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, dan buku-buku akidah dan manhaj yang ditulis oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah, sehingga kita tahu mana da'i, mana ustadz yang mengikuti prinsip-prinsip itu dan mana yang menyelisihinya. Satu contoh jamaah sekalian, ini cuma satu contoh saja dari sekian banyak contoh. dalam prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam akidah Ahlus Sunnah yang dijelaskan para ulama dahulu dan disepakati para ulama, termasuk prinsip Ahlus Sunnah adalah tunduk kepada pemerintah Muslim dalam hal yang ma'ruf, dan tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah Muslim walaupun zalim, dan bersabar menghadapi kezalimannya, dan tidak melakukan pemberontakan baik dengan kata-kata maupun dengan senjata. Dengan kata-kata maksudnya gimana? Suka mencaci pemerintah di media-media, suka memanas-manasi masyarakat supaya benci kepada pemerintah atau supaya turun ke jalan. Ini adalah prinsip Ahlus Sunnah, yaitu tidak memberontak, menjauhi perbuatan itu. Maka kalau kita lihat, ada seorang katanya disebut da'i sunnah, ustadz sunnah, tapi kita lihat di medsosnya mencaci maki pemerintah, memanas-manasi masyarakat supaya melawan pemerintah. Itu ciri-ciri da'i yang menyimpang. Ciri-ciri da'i yang memiliki pemahaman khawarij, bukan pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Makanya dahulu, di zaman salaf, ada kaum khawarij yang disebut dengan Al-Qa'adah. Duduk-duduk saja kerjaan mereka. Tapi kata para ulama, justru mereka yang paling berbahaya. Kenapa jemaah sekalian? Mereka provokatornya. Mereka yang manas-manasi orang supaya turun ke jalan, berontak. Orang sudah turun, sudah sikat-sikatan di jalan, sudah berdarah-darah, mereka di mana? Ke luar negeri. Alasan umroh. Tapi enggak balik-balik. Contoh saja, misalkan. Itu mereka justru yang paling berbahaya. Mereka yang paling berbahaya, memanas-manasi masyarakat. Ini contoh. Para da'i, para ustadz zaman sekarang, yang kita bisa menilai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, yang kita ketahui bahwa dia menyelisihi prinsip tersebut. Dan masih banyak contoh lain, termasuk yang kita, bab yang kita pelajari saat ini, bab al-asma wa sifat. Bab al-asma wa sifat di apa namanya, bab-bab awal yang telah kita pelajari, bagaimana prinsip-prinsip Ahlus Sunnah mengimani al-asma wa sifat, termasuk yang saya sebutkan tadi. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah adalah mengimani nama-nama dan sifat Allah secara zahir nas, tidak boleh ditakwilkan kecuali berdasarkan dalil. Jadi enggak boleh takwil sembarangan tanpa dalil. Tapi coba antum lihat. Coba antum lihat di YouTube, tapi jangan lihat beneran ya, karena syubhat. Mungkin ada sebagian yang sudah pernah lihat. Dai-dai terkenal, ustaz-ustaz terkenal zaman sekarang, yang paling rame YouTube-nya, yang paling rame medsosnya, mereka menafsirkan istiwa dengan istaula atau istila berkuasa. Dia tidak mau mengimani Allah istiwa di atas arsy, Allah di atas langit. Dia katakan Allah tidak di mana-mana. Walaupun kalau dia ceramah, ketika dia mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala, tangannya mengarah ke atas. Tapi dia mengajarkan Allah tidak di atas, Allah tidak di mana-mana. Ini contoh. Ini contoh ketika kita tahu akidah yang benar, prinsip Ahlus Sunnah yang benar, kita pun tahu dia bukan pengikut Ahlus Sunnah. Minimal dalam bab itu. Bab yang sangat penting. Bab al-asma' wa sifat. Baik, ini yang pertama. Dengan ilmu kita bisa menilai. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Cara yang kedua adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cara yang kedua adalah bertanyalah kepada orang yang berilmu, yang mengetahui, kalau kamu tidak tahu. Kalau kita kebetulan misalkan sudah mengenal guru kita seorang ahlu sunnah, atau seorang yang sudah masyhur berpegang teguh dengan sunnah, para ustadz senior misalkan, para da'i yang mengetahui, maka tanyakan kepada mereka, mungkin mereka kenali, wahai ustadz, bagaimana pendapatmu tentang ustadz fulan? Apa yang kamu ketahui tentang beliau? Maka kita tanya, kalau kita tidak tahu, kalau kita enggak bisa membedakan, kita tanya. Mungkin ustadz itu akan menjawab, dia tidak mengikuti sunnah. Alangkah baiknya kita tanyakan, buktinya apa? Ini buktinya, ada YouTube-nya, dia mengatakan begini dan begitu. Karena jemaah sekalian, terkadang juga ustadz salah menilai. Cuma dari informasi-informasi yang beredar dari mulut ke mulut, tidak ada bukti ilmiah. Kalau ada bukti, misalkan ada rekamannya, ada tulisannya, ada bukunya, nah itu lebih menguatkan bahwa dia tidak di atas sunnah. Jadi itu cara yang kedua. Tapi kembali lagi, yang paling penting adalah kita selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar ditunjuki jalan kebenaran. Bolehkah kita berdoa kepada Allah menyebutkan nama-nama Allah di Asma'ul Husna? Bahkan itu yang diperintahkan Allah kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Dan inilah tawassul yang benar. Ini yang namanya tawassul, bukan berdoa kepada orang yang sudah mati. Itu syirik. Tawassul yang benar diantaranya dengan menyebut nama-nama Allah. Contohnya gimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ini juga termasuk zikir pagi petang, dibaca setiap hari. Ya Hayyu ya Qayyum, dua nama Allah beliau sebutkan. Dan ini sudah pernah kita pelajari. Baca lagi kitab ini, Al-Hayyu, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, serta terus menerus mengurus makhluknya. Kemudian, birahmatika, dengan sifat rahmatmu. Ini juga tawassul. Jadi Nabi SAW bertawassul dengan dua nama Allah dan satu sifat Allah. Baru beliau meminta, astaghiitsu, aku mohon pertolongan kepadamu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain, dan jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa mendapatkan pertolongan darimu walaupun hanya sekejap mata. Subhanallah, doa yang sangat indah. Yang paling baik kita cari doa-doa dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Alhamdulillah sudah dijawab semuanya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.